saya kepikiran. Rasa saya sulit terasa, walau menyangka artinya bisa-bisa sungguh sepadanya. Setiap anak saya kepikiran, dirasa saya sulit terasa, walaupun langkah artinya bisa-bisa sungguh sepadanya. Sadar nerima apa anaknya, mungkin kehendak sang penciptanya. Pencipta alam, alam semesta, singan bukakan sifat manusia. Pikir saya kepikiran, dirasa saya sulit terasa, wong lamun langkah artinya bisa-bisa sungguh sepadane. Setiap anak bertemu sadar nerima apa anaknya, mungkin kehendak sang penciptanya. Pencipta alam, alam semesta, singan tukakan si jalanan bertemu bis pasti tanah perpisahan saya kepikir dirasa saya sulit dirasa melamun langkah artinya bisa-bisa sungguh sepada bener ngobrol sing enak ya. Oke, Mas. Anu keten, Mas. Priben. Ngomong-ngomong kula ku takon ari Bapak Kaji Kamit sih Mas tekae kapan, Mas? Oh, takon Mama Haji Kamit tekae kapan? Mungkin kula kan selalu seminggu ora Mas kene. Oh, dari Edi wis bosen beli betah kono. Iya, mboten, bosen sih. Seneng pulang riki ku, Mas. Tapi kan pengen beli kenal, Mas. Oh, iya. Mengkenen Eti, Mas Ujin jaluk maaf ya. Kenapa? Bokatan Eti terlalu lawas, meneng ningumai Mas Ujin nunggu setekani Mama Haji Kamit. Soalnya mengkenen Eti, kau ruanan yang Eti, yen wong tuane Mas Ujin iku wong sugih melawat dunia sebenarnya. Dunyane baik Eti, arpan saben desa. Dunyane pating telentak ya kang. Pating tempuyuk sejureng tanggung. Biong, dunia aja pating tempuyuk. Saking akeh pun ya mas. Saking akeh. Tuh, jadi mungkin sementara kia anane terlambat tung tuane Mas Ujin teka mene. Mungkin dia lagi ngurus perusahaan. Ngerti? Soal nikun si mas buat napa-napa. Aja mani seminggu rong minggu. Taruhlah telung tahun patang tahun. Keti betah nih kena gue mas. Ya aja, Eti kan masih duwe laki. Ya soalnya kan di sini orang yang masuk dengan tani mama Kaji Niki. Iya, sing penting Eti sabar dikit Eti ya. Kula gak sabar mas. Iya, pasti suatu saat embung mengkosore embung sukiki embung ben uang tuane masuk itu pasti tekan. Tadi keten mas ngomong-ngomong maaf semacam gini mas ya. Priwen Eti. Ari sing Titin kan keluarga sampean kan karane. Priwen. Sing aran Titin karo kula ku Mas Bagus nanti sik Kak. Bagus kula ta Bagus Titin sih Mas. Aduh sayang Et ya. Fotone bekas wong wadon kita Titin langka siji-siji aja ning omah. Tadi Eti durung bisa mbanding antem. Ya lamun wonten foto emak kula ega berum Mas. Iya beli susah takon ya Et ya. Ya mungkin. Gimana kenen secara jujur Mas Ujin ngomong. Lakan bayar Mas ya. Iya. Ari Bagus sih terus terang. Bagus Eti. Bagus gila Mas. Bagus Eti melamu. Pengen Mas Ujin milih Eti ya Mas. Bagus gila ya Mas. Banget dikejagan lah. Oke dan. Bagus Eti cuman mending Titin. Mas? Mending Titin? Iya. Berarti Bagus Titin kalau Mas. Aja salah. Eti Ayu, Titin Bagus. Di Ayu baru Bagus tuh Mas. Masih yang kayak abot gak bagus. Iya tapi artinya sarwa kene pada baik sama saja pada baik. Sami baik ya Mas. Ya tahu nih bareng Mas. Titin sing Ayu buktinya kan reman yang Mas Udin. Sing penting uangnya belesak asal artinya bagus Eti. wong blesang asal eman. Asal eman. Kurang apa Bapak pengen dahar kula sing ngurusi. Percuma duwe rabi ayu nanging beli eman karo lagi siapa artine? Nah, ari wong rumah tangga ku apa sih et? Siliasi. Siliasu. Nah. Bareng-bareng. Bareng-bareng ngopeni seneng. Kok edan. Bleko. Fatimah. Nun. Ten kene bae sudah mancing mana ya? Langsung mancing. Awas, kelingan. Kamu dingin banget. Kamu dingin. Kita langsung nubur kamu din. Ya, terus ditretes omongan kira-kira merangsang. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eti, ada tamu. Ayo tamu nana, kok kenan cing? Punten. Mangga. Mangga. Cera mau ngaku kamu bingung bikin kemana waktu ini Pak Ayu. Aiy, kamu tine nih pojok. Amudin, la ilahaillallah. Amudin. Anu, siapa sih? Anu, pun, bocah. Anu, siapa ika? Anu, siapa ika? Kula estrane sampean, estra. Istri sampean. Titin ora kula ku. Hah? Titin. Kuang cara titin titin. Eti, kok dikit? Masya Allah. Cari bagus titinmu. Eh, kok dikit? Kita kini lebih kenal, lebih meruka rambut sama Tuhan gini. Kok dikit? Baiknya kini kewatan, entah larang si bucah ini. Ayam, bu? Hari tekarani larang, bucah ini masa yang anggur rok. Tekarani watun. Masa yang bucah watun, cek. Bunuh ke gede, kayak man bagong. Kok anggur baik, wong lanang mah bakawis. Bosen, bilok moyok di rata-ratane. Ajam mana gak kamu din? Aja mengkon-mengkonan priben kita boro-boro kenal baru begenembet terus lagi rasanya masih aku kesamaran Udin tukang baso kayak sih Udin tukang baso yang kian je asline bakal Udin makin rabine sekarang kitin anak-anak baik maninya aku cewatu aduh litok sang kamu litoknya bakal dinakin anak aku cewatu ngaku keluarga ning kita aduh. Kesayangan batin aja samar pulang nikit-titin kula pengin kakek gelis kawin sebab mama ini sampun izin. Aduh sirah sembarangan ngaku titin hingga wadon murahan ari sira wadon larangan konon dudu ka wadon larangan sira mah wong gunung dagang gesek batuk nung jungure pengsek ari sing ngomong ayu bagus ya ayu kita mak koko weruh waduh gua kaya sender bubrak we ayu aduh sender bubrak ari sira kaya apa aya seri je batuk ka kosian munjuk ari sono rai kaya sadar Vespa rai kaya tebalan. Aja omongnya jempet tarik merepet prek. Terus aja omongnya ngaku titin sembarangan baik. Kie asli titin terempas. Aduh. Wong asli kita jadi didi. Hey. Lagi apa sih pada tukaran? Ha? Ya itu sih mas ngaku titin yang madani pula sembarang gunung dagang gesek je. Batu kenon jauh udah besek je. Sayang. Pulang wayo orang mas. Ayo langsung kamu waktu sing ayo kecuali sirat. Dua jadi tampak sampai batu kayak ini. Ada. Hei. Bocah pun. Aduh bocah pun titin ah. Maning-maning titin. Hei. Coba kita pengen ngeru. Sira duduk tekan di rumah kita. Terus ngaku rabi kita. Dikongkan siapa? Ayo dikongkan siapa kita mah dikongkan ning kunclung. Hah? Dikongkan kunclung mas deh. Mancing aja mana. Kone aja bakana wong lanang. Ya aku pun jadi ngaran Udin. Reokan bae aja ngaku. Laki tulisirane. Aku warang titin aja kayak konon. Ya sih kurang ajar bucang kita kunjung. Nanti kan apa? Bucang ya. Setan aku buju sih. Aduh rame enakan mas. Enakan. Sampai mau ribut kayak mau tukaran jenakan. Itu. Hari sih tidak nur bucang wadon. Polisi ngerti bucang wadon kayak ini dia tuh. Aduk mas, aduk. Ini sing terung tuh. Ini sahib Muhammad Rasulullah jompret. Pantesan. Kayak langkah desa maning, kayak langkah bocah wadon maning. Tujuh masa ya kita dipayai bocah wadon kayak konon. Duh, tak konon lah bocah wadon nanti tuh penjara kok. Pak Ocek mana? Pangan Raine ijo, si trontong. Raine ijo ali sirasi, Raine ayak walet nembeti kuras meledre. Lah iya kak ibu dia. Mayak moyak, mayak moyak, pake edi aja diladeni, aja diladeni. Beli gak mas, ulama isin. Jak isin yang tangga. Manda sirah lo bantun, jangan aku nuke. Aduh, maning-maning pun nuke edak kita mak. Bagian mau wadon anak putung kayak gak solot, ayo ketiga ilok nyitak bata. Maning-maning pun nuke edak. Udah, kuncung aja ditong-tong sirah. Udah sama sih mas. Mending apa ya, maning sirah, maning kokon dulu bercoba tuh telat tadi kita. Lulu dewek. Titin, titin kucung udah larang. Kan memancung. Kurangan bayang, karena pula cuma udah larang masuk. Endah oleh kita dewek daripada sirah oleh bercoba tuh kayak konon. Duh, ya udah diputak kita. Iya mas. Waduh, titin jematannya kayak belek. Endah, tin mandok yang mata. Kamu madun zaman kan masih maya merangsang. Siapa sih sampean iku? Ai siapa? Arsila si siapa? Pak kita ya Titin. Hah? Titin. Masa ya jadi Titin matae pedet? Waduh, Titin matae pedet. Ada sembarangan. Bakat Titin kula. Kula istri kamu Din. Din ku umai kula. Mana balik-balik kan? Waduh. Titin ki siapa sih maning? Yo. Rain the bag gue kayak sadar Vespa. Priwen, tulis sirana apa teka-teka ini? Hah? Ada sombong Kang Udin. Mene Kang coba. Memang Titin ngerasa salah. Titin jaluk maaf Kang, teka mene soten. Sebab Titin diumbangi mimi karo mama Kang balikku. Loli jepegatan karo Kang Udin. Loli pegatan karo Kang Udin? Enggi. Keduhung sirah ya ninggalakan Kang Udin. Enggi Kang. Kayak kanyen kan mau kelanang pujaan Kang Udin. Loh ya. Bro. Masuk dinarik kine siapa? Nah, ini kita bisa ngomong. Duh Kang Udin, ulan jaluk maaf, kula bengeng rasa duwe salah. Titin ngerasa nutungi amarah, jaluk ampun lan pangapuran. Kian kini jauh mai anak kita bidang-bidang tembus awan tu. Nang, Din, Mama, si, Mama pun tergula Mama. Iya, Alhamdulillah. Si tak ingin toga. Memain tak yakin tembus awan tu. Beri benan. Mungkin Mama. Lagi penataran wajik. Setan, penataran mami. Penataran kaya wapatong lambai. Tante, hari kumpul jawa jangku siapa-siapa kudu. Mama nenalakan kula mantu ya mama singaran Titin. Boh, anak mantu karbitan kudu ngaku-ngaku kudu. Pak asing asli ini makula mama. Mama haji, kula Titin Indra Bina Kamudin. Gendel, tentu. ini bocah ini di duit rabi pindah puluh sih gini yang jin aku rabi ini Udin yang aku ini rabi ini Udin lahilah aduh Udin anak bapak haji sebenernya rabi ini randi mama kental sing mau mikiri tadi di titin sejati aku titin bucak ribut baik nah coba kesilaki privensi mama keder ya ma ya keder ya mama pusing ya ma ya pusing inakin ake bucak wadun singa kuarane titin iya ma iki akibat mama terlambat tekan rumah kula utawa dolan ning anak nang kiyen mengkene ya mama ki anak ngomong kelawan sida engko dikit aja gerak ngomong mama iya beribet coba sida sampean kan tentu tamu ah? Iya apa sebabnya akeh bocah wadon ning kene ngaku arane titit mama hari sing salah sih kula sing salah utawa wong wadon kula titin sing salah sebab hari wong tukaran iku mak ngaduk bener jare dhewe bener iya hari sebabnya dinakin ake bocah wadon sing aku arane titin dasare mama kula kelingan karo amanat yang sampean iya mama bakal masrahkan seluruh harta benda ini lamun kula wis duwe rak bener lah bener leres kan iya nah mama omongan ini mama mau tak sumpinga teninga dan iku lak trepa janji ni bocah wadon sira lamun gelem karo Mas Udin bakal tak pai motor tak pai gelang tak pai kamu kedadian bocah wadon mau gelem mama dikawini kula yang terus kecuali sengarane titik nah lawas yang lawas rumah tangga kula karena mama dewek di masra-masra akan harta benda kule tuku motor tuku gelang tuku kalung di ngendi mama huh namun judu duit sing wong tua barang anu mama wong wadon kula nagi janji baik akhirnya titin sing wis dikawin nagi janji pengen ning kula yen kula arep nopo penang kalung nopo penang gelang akhirnya mama titin disabar mangkat lunga ninggalaken kula oh dadi sing atas tukara nah berarti sing atas balik balik sing aran titin nah toliku ngongkon pun iya kongkon go lagi bocah wadon maksudi kanggo nyumponi bokat mama teka takon keluarga kula dan mamanya jare kita gelemas raken namun sirat duit rabi bener lampu bener jadi kula kuya kuncil ngongkon luru bocah wadon ya ku bocah wadonnya sing oleh sing rainnya kaya aspal tuh mama tidak nah bocah wadon kian arane etikar si tidudu titin mama bocah itu nah kian keluargane batur kula tak selang nih kula dan bokat mama dadak-dadak teka menurut aku diselang ugi yang untung gak oleh mama hari bocah kian sing rainnya hijau kaya untuk belakang si bocah di sini mak tentem wah tentem tentem tentem wah bocah kian buat isi kelentuk isi kelentuan dalam waktu ini karani mantu je rainnya hijau sebenarnya rain blonyone titin pelaku oh mama jadi bocah kuniku sing lanang dudu wadon dudu boleh kuncung sing trung-trung dan nyumponi omongan ikula apa maksudnya? Pada gue bener kabe anak dia hari sing asli ini makian mama oh istitin Mariati sing sejati mantu sampean la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nok tidak ya kamu punten kula mak iya nok badeng-badeng bae ya balik maning jema balik ke wong tuane kuda lubangi di wong tuane kembali mandi karo kuda oh iya mulane gandok mengkene ya wong rumah tangga masing sabar bokat wong lanang turun ketemu jalane usaha sidak kudunya dari nah dari kula kumpotin oh sebab berdua dewek mok mama hajiki bener banget disugi waktunya kiake iya oh berdua dewek kok lanang nang sidak yang bisa pomole sapa masyarakat sing diweru ning mama haji dunyane lengkap mama haji kan dunyane ake nah sekin mah mama kepungkung titin wis balik maning ing kula kula penuntut janjine mama yen mama pan masrahaken harta benda ning kula ayo saksenane ya jrung nggih saksenane Edi iya saksenane Fatimah yen mama iki arpan masrahaken harta benda ning kula ayo titin bareng-bareng nyakseni coba mak yang kayak apa harta benda sampean maman taluk maaf taro sida boga sila din bisa mampu da janji mama masrahaken harta nangis maaf iya nora sida hah? Ora sida mama aja belendak dangnya pripun si mama udin jadi ini mama orang sidang masalah kenapa benda masya Allah gak berantem menang si daudin gede kelawan lawan pripun mama maunya mama kusugi segala galak gimana ngentok dunia mama ku astagfirullah entok pripun mama aduh yang ari sawah sing selama hektar mendi mama sawah pengennya mamaku maklum tukunya kurang angku segel tadi dijaluki maning dijaluki maning siapa? Ya neng anak putunya padang kugat tidak ya tidak ada yang mau bisti hari pabrik sih ma pabriknya kebakaran nang nah mobilnya sih ma mobil tuh berukan lah hari umahnya sih ma umah wis dirampas nembang nang ya tidak ada yang mau bisti mama tekar bareng masyarakat harta benda ini tadi disampe mene-mene harap apa mama ya? Mene-mene biar harap masyarakat harta benda harap masyarakat jiwa raga mama nuntut turip selawat ini rebutan harta karun.